بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di bab yang ke-30 berkata penulis rahimahullah, babut tarji', bab tentang tarji'. Ya. Kata Ibnu Hajar, at-tarji' huwa taqarubu durubil harakat fil qira'ah. Tarji' mendekatkan lepasan-lepasan harokat pada bacaan. Jadi tafsirkan tarji' ini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa tarji' itu dia membaca dengan tartil biasa. Apa dia membaca dengan bacaan di atas tartil, ada tambahannya di atas tartil, jadi agak cepat, melebihi tartil sedikit, tapi kedengaran semuanya. Itu tarji'. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tarji' adalah dia memperindah bacaannya. Iya. Dan ini beliau bawakan setelah masalah mat dipanjangkan, bahwa tarji' kadang seorang membaca di atas tartil, agak cepat di atas tartil, tapi tetap dia bacaan yang bagus didengar, tidak menyelisihi dari ketentuan-ketentuan. Kata beliau rahimahullahu taala, haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله ابن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. كتب لي شيء مليحة النبي صلى الله عليه وسلم منبشا dan beliau berada di atas untanya. Dan unta ini berjalan. Beliau membaca surah Al-Fatih atau dari surah Al-Fatih. Bacaan yang lembut. Beliau membaca dan menterjiknya. Iya. Kita sudah terangkan ya dari mana terjik tadi. Dan hadits ini juga sudah berlalu. Ya, dan terdapat bahwa seorang itu membaca Al-Quran di keadaan apa saja, termasuk di kendaraan, dia berkendaraan. Dan kalau dia menjaharkan sebagian bacaannya, untuk menjaharkan sebagian bacaannya, untuk mengingatkan yang lain, misalnya dia jaharkan sebagian bacaan supaya yang lainnya juga teringat untuk baca Al-Quran, teringat untuk dikir, atau untuk memberikan pembelajaran, maka itu tidak ada masalah, insyaAllah. Kemudian di bab yang ke-31, kata beliau, bab husni saut bil qiraati lil Quran. Bab memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Ya, dimaklum ya bahwa seorang bersuara itu, dia bisa memperbagusnya. Ada kadar suara biasa dia berbicara. Iya. Ada orang yang kadang dia menegur anaknya misalnya, dia rubah intonasi suaranya menjadi suara yang agak sangar misalnya. Ya. Maka kalau seorang membaca Al-Quran, dia pakai suaranya yang paling bagus. Iya. Baik. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Khalaf Abu Bakar. Qala haddatsana Abu Yahya Al-Himmani. Abu Yahya Al-Himmani namanya Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Kufi. Qala haddatsana Buraid ibnu Abdullah bin Abi Burdah an jaddihi Abi Burdah, dari kakeknya Abu Burdah, an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini bapaknya Abu Burdah, berarti buyutnya Buraid, kakek buyutnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berkata kepada Abu Musa, ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi sebuah mizmar, sebuah apa namanya, suruling, dari suruling-suruling keluarga Nabi Daud. Iya. Ini diperumpamakan seperti apa namanya, mizmar, ya. Dan dikatakan bahwa mizmar ini alat seperti kayu, yaitu seruling, ya. Nah, merdu suaranya, ya. Dan itu masuk di alat yang apa namanya, kalau dipakai tidak diperbolehkan, sebab masuk dalam ma'azif. Hanya saja Nabi di sini mendekatkan bahwa suara Nabi Musa Al-Asy'ari itu suara yang merdu, suara yang indah. Iya. Maka seorang apabila membaca Al-Quran, dia baca dengan suaranya yang bagus. Dia baca dengan suaranya yang bagus. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain pernah mendengar bacaan Abu Musa. Kemudian Nabi memuji bacaan itu. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, andai kata saya tahu engkau mendengar bacaanku ya Rasulullah, la habbartu laka tahbira, maka saya akan lebih perindah lagi bacaanku. Iya. Jadi terdapat syariat seorang itu memperindah, memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Iya. Tapi ingat ya, selalu kita sebutkan terkait dengan bab-bab sebelumnya, sudah ada ketentuan-ketentuan ya yang sudah lewat kita bahas. Jangan seorang itu menyerupai irama musik, bertakalluf berlebihan. Tapi hal yang biasa, yang wajar, yang tabiat pada dirinya, dia perindah membacanya. Kemudian di bab yang ke-32 kata beliau, babu man ahabba ayyasma'a al-Qur'ana min ghairihi, bab orang yang senang mendengar Al-Qur'an dari orang lain. Iya. Di sini dari keindahan dan keutamaan Al-Quran, Al-Quran itu indah dibaca oleh seseorang. Berbagai keutamaan kalau dia baca sendiri. Sebagaimana Al-Quran itu indah juga kalau dia dengar dari orang lain. Punya nilai juga kalau dia dengar dari orang lain. Iya. Maka Al-Quran di keadaan apapun selalu membawa kebaikan. Selalu membawa kebaikan. Kata beliau, haddatsana Umar bin Hafs Ibn Giyath. Ini di cetakan saya tertulis Goyath di sini, salah harokat ya. Yang benarnya Giyath. Itu yang saya apa namanya, hafal dari mulut guru seperti itu. Cuma saya belum periksa di buku-buku apa namanya tentang Al-Muhman. Harusnya di nama rawi yang seperti ini kalau mau diharokati, dapat harokatnya, kita periksa buku-buku yang menerangkan tentang harakat nama-nama rawi. Itu ada buku-buku tersendirinya. Ya, tapi saya di sini hanya bersandar dengan apa yang biasa saya dengar dari guru. Dibaca Giyath, bukan Goyath. Kata beliau, qala haddatsana abi, menceritakan kepada kami ayahku yaitu Hafs bin Giyath, anila Amash, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddatsani Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, an Ubaidah. Ubaidah adalah Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Kayaknya bukan Ubaidah nama anaknya Abdullah bin Mas'ud. Ini cocoknya Abida ya, an Abida. Berarti Abida As-Salmani. Iya. An Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Iqra' alayya al-Qur'an." Kata Ibnu Mas'ud, Nabi berkata kepadaku, bacalah Al-Quran kepadaku. Baca Al-Quran terhadapku. Iya. Qultu, maka kata Ibnu Mas'ud, akra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, saya baca Al-Quran untukmu, sedangkan pada engkau Al-Quran itu diturunkan. Qala, kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min gairi. Kata Nabi, sungguhnya saya senang mendengarkannya dari orang lain. Iya. Senang mendengarkannya dari orang lain. Subhanallah ya. Ini terdapat keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan terdapat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merendah hati. Iya. Dia juga dengar bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Dan terdapat syariat seorang itu mendengar bacaan orang lain. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang itu, walaupun dia sempurna, tetap saja dia perlu kepada orang lain. Jelas ya? Seorang kalau dia punya banyak kemampuan, dia tetap perlu pada orang lain. Seorang penulis kalau dia nulis, itu perlu orang lain membaca tulisannya. Walaupun dia adalah seorang alim, perlu orang lain membaca tulisannya. Sebab mungkin ada kekeliruan, orang lain bisa melihat kekeliruannya, dia tidak lihat kekeliruan tersebut. Iya. Ini Nabi, Al-Quran diturunkan kepadanya. Apalagi kita yang memang perlu belajar Al-Quran lebih banyak lagi. Iya. Saya ingat ya di apa namanya, di surah Yusuf, itu saya hafalnya, tazra'una sab'a sinina da'ban, saya sukun. Itu sudah bertahun-tahun saya baca seperti itu. Iya. Saya keliru melihatnya di mushaf, keliru. Tapi begitu talaqqi dari guru, ketika sampai di ayat itu, guru saya bilang, coba kamu ulangi lagi. Saya baca keliru, diperbaiki oleh guru. Ya. Akhirnya saya bilang, tunggu sebentar, saya minta maaf, saya lihat dulu mushaf. Saya baca dari hafalan, sebab saya ragu, biasa saya hafalnya begitu. Dia kata, guru saya lihat saja. Saya lihat mushaf, ternyata seperti yang beliau katakan. Iya. Bahkan ada sebagian masyayikh kita yang bercerita bahwa ada orang yang hafal Quran. Dia ada di surah-surah pendek, di juz amma. Dia salah harokat membacanya. Dan hafalannya sudah lama dia baca seperti itu. Diperbaiki ketika dia talaqqi dari guru, diperbaiki oleh guru. Nah, itu pentingnya seorang memperdengarkan bacaan kepada orang lain atau mendengarkan orang lain membaca. Iya. Mendengarkan orang lain membaca. Orang lain membaca, wah terdengar ayat, kok seperti itu? Coba saya lihat mushaf. Oh iya betul, seperti yang dia katakan. Jelas ya? Maka ini memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Baik. Kemudian di bab yang keberapa? Ke-33. Kata penulis rahimahullah, babu qawlil mukri lil qari hasbuk. Bab ucapan orang yang mukri. Mukri itu adalah orang yang mengajar qira'ah kepada orang. Dia membacakan Al-Quran atau mendengarkan bacaan orang dan memperbaiki bacaan orang. Itu mukri namanya. Ucapan mukri kepada qari hasbuk, cukup. Nah, ini sering dipakai ya kalau kita talaqqi kepada guru. Ya guru itu dia dengarkan murid membaca. Begitu sudah sampai batasan yang haknya dia menyetor, ya mungkin banyak murid yang antri, maka guru berkata hasbuk. Nah, itu Nabi berucap seperti itu. Maka itulah yang diikuti oleh guru-guru yang mengajar Al-Quran. Jadi kayak apa? Sunnah berjalan. Iya, dan itu enaknya seorang membaca hadis, dia terapkan seperti itu. Sehingga semakin mencocoki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Jadi kaidahnya, Kaidahnya kalau Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan dari Sufyan, itu tidak ada lain kecuali Sufyan Al-Thawri. Anil Amash, Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi, An Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, An Abidah, Abidah Al-Salmani. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikra alayya. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi berkata kepadaku, baca Al-Quran kepadaku. Qultu ya Rasulullah, akra'u alayka. Qultu ya Rasulullah, akra'u alayka. Wa alayka unzil, ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran ini terhadap engkau. Padahal, terhadap engkau diturunkan, itu akra'u. A-nya panjang ya, akra'u. Asalnya akra'u. Apakah saya membaca? Yang sebelumnya juga ya, kita luput tadi membaca panjang yang sebelumnya. Baik. Qala na'am, maka Nabi berkata iya. Faqara'tu surat An-Nisa. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya pun membaca surah An-Nisa. Ini bukan sembarangan sudah ya. Ya kalau seorang dari sahabat, dia sudah baca surat An-Nisa, itu bukan sembarangan. Iya. Bukan sembarangan, sebab surat An-Nisa itu, surah Al-Baqarah, itu dari surah-surah yang turun di Madinah, surah-surah yang belakangan turun. Berarti kalau dia sudah belakangan turun, yang awal-awal dia sudah apa? Dia sudah kuasai. Iya. Dia sudah kuasai. Nah, karena itu saya teringat ya. Ada pernah seorang yang mimpi. Iya. Dia melihat Syekh Mukbil rahimahullah. Waktu itu setelah murid-murid semuanya bubar di majelis Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Mukbil maju ke depan. Kemudian bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang babus shayd. Tentang apa namanya? Pembahasan hewan buruan. Iya. Begitu mimpinya. Maka ditanyalah ke kawan-kawan siapa yang jago mentakbir mimpi. Kata sebagian, ada masya Allah kawan-kawan itu ya, punya keahlian dalam mentakbir mimpi. Dia berkata, itu ucapannya bagus. Kata beliau, murid-muridnya semuanya pergi. Tidak ada yang tersisa kecuali Syekh Mukbil. Itu tanda bahwa beliau dari orang-orang yang jarang yang mewarisi gurunya. Kemudian yang kedua, beliau bertanya tentang babus shayd, dan itu dari akhir pembahasan di buku-buku fikih, menunjukkan bahwa cakupan ilmunya sudah apa? Sudah sangat jauh. Itu benar ya, dari cara mentakbirnya bagus. Hal-hal yang apa namanya, biasanya dalam mimpi itu saya enggak, kalau ditanya saya enggak menjawab tentang takbir mimpi. Tapi di buku-buku tentang takbir, ada buku-buku yang menjelaskan tentang takbir mimpi. Itu disebutkan tanda-tanda. Kalau begini, itu maknanya mungkin begini, mungkin begini, mungkin begitu. Tapi ada pemahaman tersendiri kadang seorang melihatnya. Iya. Baik. Jadi, Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa. Ini menunjukkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini bukan sembarangan. Dan itulah dari keutamaan Ibnu Mas'ud. Kata beliau, hatta ataitu ala hadhil ayah. Sampai saya mencapai ayat ini. Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bi syahid, wa ji'na bika ala ha'ulai syahida. Sampai datang kepada ayat, bagaimana kalau kami datangkan pada setiap umat itu ada saksinya, dan kami datangkan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka, maksudnya terhadap umat kamu. Maka begitu sampai di ayat ini, ya, Nabi berkata, hasbukal an, cukup sekarang, maksudnya sudah cukup kau membaca. Kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilaih, saya melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faida ainahu tadrifan, ternyata kedua mata beliau sudah berlinang air mata. Iya. Dan ini dari khusyuknya Nabi membaca Al-Quran. Ayat ini terkait beliau. Ya, coba dibayangkan. Kalau seorang kedudukannya seperti Nabi Muhammad dan dia didatangkan pada hari kiamat sebagai saksi, iya, maka banyak hal yang luar biasa waktu itu. Dahsyatnya hari tersebut, bagaimana beratnya dia mempersaksikan setiap dari umatnya. Iya, jelas ya. Maka bacaan ini masuk memberikan pengaruh. Iya. Dan ini sifatnya orang-orang yang salih di dalam membaca Al-Quran. Ya, dan akan datang nanti sebagian bab terkait dengan masalah orang yang menangis ketika membaca Al-Quran. Baik. Jadi di sini boleh seorang mendengar bacaan orang lain, dan kalau sudah selesai dia berkata hasbuk, cukup. Iya. Kalau bahasa Indonesia cukup, hasbuk artinya apa? Cukup. Iya. Sudah. Itu bahasa Indonesia, tapi kalau diharapkan lebih bagus. Ya, dan kita perlu banyak belajar bahasa Arab lebih bagus. Iya. Dan apa namanya? Mengembangkan lisan bahasa Arab di tengah kita itu harusnya lebih baik lagi. Ya, maka tahapan-tahapan seorang rajin belajar bahasa Arab itu penting ya. Mendidik anak-anak yang belajar bahasa Arab itu penting. Sebab kalau dia mengerti bahasanya, itu lebih mudah dia memahami Al-Quran. Akan indah sekali dia mendengar orang yang baca Al-Quran. Apalagi kalau orang yang baca Al-Quran itu, iya, dia orang yang pernah talaqqi Al-Quran. Itu indah sekali bacanya. Kalau mau dengar bacaan-bacaan yang bagus, iya, yang kalau seorang mendengarnya tidak bosan mendengar, dia tidak terasa air matanya berlinang, itu dengarkan bacaan-bacaan orang-orang ahli qira'ahnya Mesir, dari Mesir. Itu luar biasa cara membacanya. Penekanan-penekanan bacaan, tempat berhentinya, itu betul-betul seperti yang dikatakan oleh sebagian guru saya, ahli qira'ah. Beliau, guru saya ini, dia kuasai qira'ah Sabah. Ya, dan saya mengambil talaqqi Al-Quran dari beliau untuk riwayat Hafs dari Asim dari jalan Taibatun Nasr. Dia bilang, kalau kamu dengar dari sifulan dan sifulan, sebagian dari kori-kori di Mesir, itu kamu dengarkan Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan. Iya. Dan memang itu saya coba dari bacaan-bacaan yang mereka baca, itu luar biasa bacaannya. Nah, dan itu tidak sama bacaan mereka dengan bacaan imam-imam haram. Bukan artinya imam haram tidak benar bacaannya. Mereka tidak dipilih jadi imam kecuali setelah diseleksi. Cuma di kondisi bacaan ketika sholat tarawih, itu bukan kondisi tartil yang paling bagus. Bacaannya apa? Dengan hadar, dengan agak cepat. Iya. Maka orang, karena itu karena bacaannya agak cepat, kadang kita ketemukan sebagian imam haram, dia berhenti di tempat yang tidak layak berhenti. Iya. Saya pernah sekali dengar sebagian imam haram membaca, dia berhenti tidak layak, memulainya tidak layak. Ya, dan saya hanya berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," saya. Iya. Sebab maknanya enggak bagus kedengaran. Sama misalnya antum baca ya ayat di surah apa namanya? Saya beri contoh ini ayat yang saya ingat sekarang sebagai contoh. Di surah Al-Anfal misalnya, ucapannya orang-orang kafir menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qulillahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik," qalu وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. Ini ayat kalau seorang membacanya, ya, dia baca وقالوا إن كان هذا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك, dia berhenti di situ, kemudian dia berkata أمطر علينا حجارة من السماء. Itu artinya apa? أمطر علينا حجارة من السماء artinya Allah turunkanlah hujan menyiksa kami dari langit. Jadi dia doakan dirinya, turunkanlah hujan menyiksa kami dari langit. Subhanallah, maknanya jadi tidak apa? Tidak bagus. Makanya tidak boleh berhenti di situ, harus dia ulang dari awal. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa amtir alaina hijar. Harus dia ulang dari wa qalu, dan mereka berkata, supaya dia nisbatkan keucapan mereka. Kalau dia berhenti di situ langsung dia baca turunkanlah hujan dari langit, seakan-akan dia menantang. Mananya bagus atau tidak seperti itu? Ya kan, sangat jelek sekali. Karena itu harus ada apa? Ada fikih seorang membaca ayat yang dia baca. Nah, disitulah indahnya seorang membaca Al-Quran. Ya. Dan ini diantara cara seorang itu cinta membaca Al-Quran. Kalau dia mengerti dari ayat-ayat itu, apalagi dia paham tafsirnya, itu luar biasa. Ya, disebutkan di, saya dengar dari sebagian apa namanya orang yang ceramah, bahwa Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, awal kali beliau duduk di Masjid Nabawi menafsirkan Al-Quran. Antum kenal semua ya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, ya ahli tafsir yang menulis kitab Adwa'ul Bayan itu. Yang itu hafalannya luar biasa kalau mau dilihat dari sisi hafalan. Dia hafal banyak sekali. Ya. Kalau dia tafsirkan ayat, dia tafsirkan ayat itu, dia bawakan ayat yang lain, dia tafsirkan kalimat-kalimat dari ayat, dia bawakan dari syair-syairnya orang Arab, semuanya dari hafalannya. Ya. Dan ini orang menakjubkan. Ya. Seorang yang menakjubkan di masanya, rahimahullah. Awal kali beliau duduk di Masjid Nabawi menafsirkan, dibacakan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Mendengarkan ayat itu, beliau duduk saja menangis. Hingga masuk waktu Isya. Tidak mampu beliau berkata-kata. Sebab ini kandungan dari ayat luar biasa. Ya. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jenis kerusakan itu banyak. Ada kerusakan dengan ucapan, kerusakan dengan perbuatan. Ya. Dan yang paling dahsyatnya setelah bumi diperbaiki oleh Allah. Betapa lancangnya manusia. Dengan berbagai dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia merusak setelah Allah memperbaikinya. Itu luar biasa pendalaman makna. Di dalam apa? Di dalam ayat-ayat. Maka ini akan membuat seorang itu indah sekali membaca Al-Quran. Iya. Karena itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Law taharatil qulub lama syabi'at min kalami rabbiha." Andai kata hati-hati itu suci, dia tidak akan pernah kenyang dari membaca firman Rabb-nya. Ya, tapi ya itulah masalah kita. Kita kurang ilmu. Hati-hati kita. Ya, ini perlu banyak disikat, dicuci. Ya. Mungkin kalau ada mesin cuci yang super ini harus banyak dicuci hati itu. Ya, tiap hari dicuci. Sudah dikasih rinso yang paling bagus, diulang lagi dicuci. Supaya menjadi apa? Menjadi bersih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berapa kali dibedah dada beliau? Supaya apa? Siap menerima wahyu. Maka umat Islam dimuliakan dengan amalan-amalan yang mensucikan hatinya. Amalan-amalan yang membuat jiwanya bersih. Nah, itu banyak jenis amalan ya. Banyak jenis amalan. Ya. Hanya saya isyaratkan bahwa pada Al-Quran ini luar biasa banyak sekali dari hal yang kita telantarkan, perkara yang harusnya kita berbahagia dengannya, tapi banyak manusia yang mereka lalai dari mengambil keagungan dan manfaat dari Al-Quran. Baik. Kemudian di bab yang ke-34, kata penulis rahimahullah, bab fikam yakra'ul Quran. Bab pada berapa hari seorang itu membaca Al-Quran. Nah, mungkin di sini berapa hari baca Al-Quran dan mungkin berapa dia baca Al-Quran itu di dalam sholatnya. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Wa qaulullahi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Dan firman Allah, bacalah apa yang mudah darinya. Ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari itu memandang yang dibaca adalah apa yang dimudahkan. Tidak ada batasannya. Tapi apa yang dimudahkan. Ini kelihatannya yang dipandang oleh Al-Bukhari rahimahullah. Jelas ya? Beliau bawakan athar, kata beliau, haddatsana Ali, yaitu Ali bin al-Madini, qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, qala li ibnu Syubrumah, yaitu Abdullah bin Syubrumah, nadartu kam yakfi ar-rajul min al-Qur'an, falam ajid suratan aqalla min 3 ayat. Kata Ibn Syubrumah, saya melihat memeriksa berapa banyak dari Al-Quran yang diperlukan oleh seseorang dia baca di dalam sholatnya. Maksudnya dalam sholat ini ya. Maka kata Ibn Syubrumah, saya tidak ketemukan di dalam Al-Quran ada ayat yang lebih sedikit dari, saya tidak ketemukan dalam Al-Quran ada surah yang lebih sedikit dari 3 ayat. Jadi surah itu paling sedikitnya berapa ayat? 3 ayat. Karena itu kata beliau, fakultu la yanbaghi li ahadin an yaqra'a aqalla min 3 ayat. Maka saya berkata, tidak pantas bagi seseorang itu dia membaca kurang dari 3 ayat kalau dia sholat. Jadi dia baca kurang dari berapa? Jangan baca kurang dari 3 ayat. Ini pendapatnya siapa? Ibn Syubrumah. Kalau Al-Bukhari tadi, zahirnya beliau boleh saja walaupun kurang 3 ayat, karena Allah berfirman, baca apa yang mudah bagi kalian. Apa yang mudah. Nah. Qala Aliun, berkata Ali, haddathana Sufyan, Ali ibn al-Madini, menceritakan kepada kami Sufyan, qala akhbarana Mansur, menceritakan kepada kami Mansur, an Ibrahim, dari Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid, At-Taimi, an Abdurrahman bin Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid, qala akhbarahu, an Abdurrahman bin Yazid, annaku akhbarahu, taib, akhbarahu al-Qamatu, an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, walakiyaku wa huwa yatuf bil bait, dijumpai dan dia sedang tawaf di Ka'bah. Fadakara qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man qara bil ayataini min akhiri suratil baqarah fi lailatin kafatah. Maka dia menyebutkan siapa yang membaca akhir surah al-baqarah pada sebuah malam, dua ayat terakhir dari surah al-baqarah dalam sebuah malam, maka itu cukup baginya. Ini hadis dibawakan oleh Al-Bukhari, beliau ingin membawakannya seakan-akan beliau menentang pendapat Ibn Syubrumah. Sebab Ibn Syubrumah berkata, tidak boleh lebih dari 3. Apa, jangan sampai kurang dari 3. Sedangkan ayat ini, Nabi hanya berkata, siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, cukup baginya. Salah satu tafsir cukup, sebagaimana yang telah lalu, cukup dia baca di sholat malam. Ya? Jadi, memungkinkan cukup dengan 2. Ini kelihatannya yang dipandang oleh Al-Bukhari. Bahwa mungkin cukup dengan 2 atau 1, kurang daripada 3. Ya, termasuk hadis yang akan datang ini, itu menunjukkan makna yang seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau seorang misalnya dia lihat pada kadar ayatnya, jangan dia lihat pada kadar ayatnya, dia lihat pada kadar panjangnya. Kalau surah pendek, ada sebagian surah pendek, ya, dia senilai dengan 1 ayat. Satu surah pendek berisi 5 ayat. Dia senilai dengan 1 ayat di tempat yang lain, di surah yang lain. Ya? Jadi dilihat dari sisi panjangnya mungkin juga. Itu adalah hal yang baik. Karena itu ketika Nabi membaca antara surah dan surah, itu biasanya antara rakaat pertama dan kedua mirip-mirip surahnya. Seimbang. Iya. Baik. Dan ini kita tidak masuk secara mendetail ya di pembahasan etika-etika membaca Al-Quran. Sebab kita di pembahasan fadail di sini. Itu ada buku-bukunya tersendiri tentang etika-etika membaca apa? Membaca Al-Quran. Kemudian kata beliau, haddathana Musa, yaitu Musa bin Ismail, Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari. Qala haddathana Abu Awana, yaitu Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, Al-Mughirah, yaitu Mughirah, Ibn Abdurrahman, Al-Mujahid, Mujahid bin Jabr, An-Abdillahi bin Amr, radiyallahu anhuma. Annahu qala, ini sahabat radiyallahu, Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Beliau berkata, iya, ankahani abi imra'atan data hasabin. Ayahku menikahkan saya dengan seorang perempuan yang punya kedudukan, punya nasab. Iya. Jadi, Masya Allah, Abdullah bin Amr bin As dinikahkan dengan perempuan yang apa namanya, punya kedudukan dan punya nasab yang bagus. Dinikahkan oleh ayahnya. Fakana yata'ahadu kunnatahu. Maka ayahku pun dia selalu nanya tentang istri anaknya. Ya, itu dia tanya. Fayas'aluha an ba'liha. Maka dia tanya kepada menantunya, Bagaimana suaminya, maksudnya anaknya Abdullah bin Amr. Fatakulu, maka si istri berkata, ni'mar rajulu min rajulin. Dia sebaik-baik orang yang pernah lahir dari laki-laki. Lam yata lana firasyan. Dia tidak pernah menginjak kasur kami. Iya. Walam yufattish lana kanafan. Dan dia tidak memeriksa kanafan yang di belakang tirai. Iya. Mundu ataina. Ya, selama dia telah datang. Nah, ini ada di dalam menafsirkannya agak sulit ya. Nanti saya pakai bahasa yang harus vulgar kalau menafsirkan. Jadi maksudnya di sini selama setelah nikah dia belum pernah hubungan dengan istrinya, begitu maksudnya. Iya, itu mungkin pendekatannya. Falamma tala dzalika alaihi, begitu panjang hal tersebut terhadap Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini pengen anak, makanya dia tanya terus. Pengen cucu, dia tanya terus kepada bagaimana ya anaknya. Dia tanya. Begitu panjang, ternyata Abdullah bin Amr ini ahli ibadah. Dia itu dikenal Abdullah bin Amr. Ya. Apa sebabnya istrinya tidak pernah, belum pernah terjadi antara suami istri itu? Ya. Fadukira lin nabi, maka itu disebutkan kepada nabi. Faqala alqani bih, kata nabi, buat saya berjumpa dengannya. Nah, falakituhu ba'du, kata Abdullah bin Amr, saya pun menjumpai nabi setelah itu. Faqala kaifa tasum, maka nabi bertanya kepadanya, bagaimana kamu puasa? Qala qultu, kata Abdullah bin Amr, saya menjawab, asumu kulla yawmin, saya puasa setiap hari. Ini yang dia lakukan tiap hari apa? Puasa. Ya, dan terdapat bolehnya seorang menceritakan dari kebaikannya ya. Ini amalannya dulu dia ceritakan. Untuk apa dia ceritakan? Ya. Jangan sampai ada yang berkata lagi, wah ini merekomendasi dirinya. Ya. Di sini beliau ceritakan supaya orang mengambil manfaat di belakang kisah. Orang yang kurang bagus semangat puasanya menjadi lebih bersemangat. Dan orang juga mengambil ilmu bagaimana Nabi mengarahkan Abdullah bin Amr. Kemudian kata Nabi, wa kaifa takhtim, bagaimana kamu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran? Kata Abdullah bin Amr, kulla layla, setiap malam saya khatamkan Quran. Jadi luar biasa. Paginya, siangnya puasa, malamnya apa? Khatamkan Al-Quran. Kapan dia ketemu dengan istrinya? Ya. Radiyallahu anhu. Maka Nabi pun memberikan wijangannya. Kata beliau, sum fi kulli syahrin thalathatan. Waqra Al-Quran fi kulli syahrin. Kata Nabi, sekarang kamu puasa 3 hari saja dalam 1 bulan. Dan kamu khatamkan Al-Quran 1 kali saja dalam 1 bulan. Diarahkan oleh Nabi. Qala qultu utiku akthar min dhalik. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Gak mau dia, mampu lebih daripada itu. Ya. Kata Nabi, sum thalathata ayyam fil jum'ah. Kata Nabi, puasalah 3 hari dalam 1 Jumat, maksudnya dalam 1 pekan. Ya. Qultu, qala qultu utiku akthar min dhalik. Dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Nah, maksudnya puasa 3 hari dalam 1 Jumat itu maksudnya puasa Senin Kamis ya. Senin Kamis kan Senin lagi. Ya. Begitu kan? 1 Jumat kan 1 pekan. Senin Kamis Senin lagi. Itu 1 pekan, 1 Jumat namanya. Jadi Senin Kamis. Apa kata Abdullah bin Amr? Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, aftir yaumain wa sum yauman. Kalau begitu kamu berbuka 2 hari, berpuasa 1 hari. Ya. Qala qultu utiku aktsara min dhalik. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Qala, maka Rasulullah bersabda, sum afdalal yaum, afdalas saum, sauma Daud, siyama yaumin wa iftar yaum. Waqra fi kulli sab'i layalin marratan. puasalah kamu puasa yang paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal, yaitu puasa sunnahnya Nabi Daud. Dia puasa satu hari, berbuka satu hari, dan khatamkan Al-Quran dalam sepekan satu kali. Ini yang saya singgung kemarin ya, karena ini yang paling bagusnya dalam menghatamkan Al-Quran. Dia khatam dalam sepekan berapa? Satu kali. Kalau tidak bisa dalam sebulan satu kali. Iya. Nah, kata Abdullah bin Amr, "Falaitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Wahai andai kata saya terima keringanan yang diberi oleh Nabi." Ya dia minta terus tambahan, padahal Nabi sudah kasih. Kamu begini saja. Dia minta saya lebih bisa mampu. Ya. Maka Abdullah bin Amr setelah itu menyesal. Kapan dia menyesal? Kata beliau, "Wadaka anni kabirtu wa dha'uftu." Dan itu ketika saya sudah tua, saya menjadi lemah. Ya. Menjadi lemah. Jelas ya? Kenapa Abdullah bin Amr menyesal? Kenapa tidak dia rubah saya? Ya, itulah para sahabat. Mereka itu kalau sudah komitmen dengan sebuah kebiasaan ibadah, dia tidak mau rubah lagi sama sekali. Ya. Walaupun dia berat, tetap dia lakukan. Sebab itu komitmen ibadahnya. Kan boleh saja sebenarnya. Oh saya sudah tua, tidak mampu lagi sehari puasa, sehari berbuka. Saya 3 hari dalam sebulan saja. Kan bisa saja sebenarnya kan. Tapi beliau tidak rubah. Karena itu yang diambil dari Nabi, dia ingin dia jaga itu dari Nabi. Itulah dari keseriusan para sahabat beribadah. Iya. Kata beliau, "Wa kana yaqra'u 'ala ba'dhi ahlihi as-subh min al-Qur'an bin nahar." Dan Abdullah membaca pada sebagian keluarganya 7 dari Al-Qur'an di siang hari. "Wa ladhi yaqra'uhu yu'riduhu min an-nahar." Dia kuna akhaffa alaihi bil lail. Dan yang dia baca di 7 di siang hari, dia baca lagi di malam hari supaya menjadi ringan. "Wa idza arada ayyataqawa aftara ayyaman wa ahsa." Kalau dia ingin memperkuat dirinya, maka dia berbuka beberapa hari, tapi setelah itu dia puasa beberapa hari lagi. "Wa shoma mithlahunna." Kemudian dia puasa yang semisal dengannya. "Karahiyata ayyatruka syai'an faraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ini luar biasa ya dari manhaj salaf. Karena dia tidak senang meninggalkan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dia, Abdullah bin Amr, dalam keadaan seperti itu. Itu dari kejujurannya para sahabat. Jadi ketika dia meninggal, Rasulullah meninggal, Abdullah bin Amr dalam keadaan puasa sehari, puasa berbuka. Apa puasa sehari? Sehari berbuka. Dia menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Itu yang diambil dari Nabi. Maka begitu Nabi meninggal, dia tetap jaga. Tidak mau dia rubah. Itulah para sahabat dari kejujuran dan ketulusannya. Sehingga Allah puji mereka di dalam Al-Quran. "Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma yubaddilu tabdila." Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Perhatikan, disebut sahabat lelaki. Karena ini bukan sembarang lelaki. Orang yang komitmen dengan janjinya, orang yang betul-betul tulus, penuh dengan usaha dan upaya. Iya. Para pengukir sejarah, itulah para sahabat. Dari kaum mukminin sekelompok lelaki. Mereka jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah dia selesaikan tugasnya, sudah berlalu meninggal. Di antara mereka ada yang masih menunggu, masih hidup, tapi tidak pernah dia ganti apa yang dia kerjakan. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini beda dengan kita ya. Harusnya kita ketika masuk Ramadan sudah terbiasa sholat tarawih, itu dijaga pada 11 bulan berikutnya. Tapi ternyata kita hanya mengenal sholat malam 11 rakaat kapan? Di Ramadan saja. Iya. Baik. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita perbaiki dari kehidupan kita, dan kita berusaha meniti dan melihat bagaimana para salaf itu rahimahumullah. Qala Abu Abdullah wa qala ba'dhum fi 30 aw fi 70 wa aktsaruhum ala 70. Dan berkata Abu Abdullah, yaitu Al-Bukhari, sebagian ulama yang berkata boleh diselesaikan 3 hari. Karena ada sebagian hadis juga ya mengatakan bahwa Nabi berkata jangan khatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Dan boleh 7 hari. Dan boleh lebih dari 7 hari. 7 hari kemarin kaidahnya apa kalau seorang ingin menghatamkan mudah? Apa kaidahnya? Hah? Sudah lupa? Fami bisyaukin. Ya, fami bisyaukin. Fa, mim, ya, ba, shin, qaf, waw, kemudian apa? Qaf. 7 huruf. Itu kaidahnya. Jadi mulai dari fa, mim. Dari fa ke mim. Dari mim ke ya. Dari ya ke apa namanya? Ke ba. Dari ba ke shin. Dari shin ke waw. Dari waw ke qaf. Dari qaf ke surah An-Nas. Selesai. 7 hari. Fa kemarin apa? Huruf fa? Al-Fatihah. Mim apa? Al-Ma'idah. Ya surah Yunus. Ba surah Al-Isra, nama lainnya surah Bani Israel, makanya ba di situ. Shin Asy-Syu'ara. Waw surah As-Saffat, ya, karena awalnya was-saffati saffa. Kemudian qaf, surah Qaf, sudah dikenal. Itu cara menyelesaikannya yang bagus. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Sa'd bin Hafs qala haddatsana Syaiban an Yahya an Muhammad bin Abdurrahman an Abi Salamah an Abdullah bin Amr annahu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kam taqra'ul Qur'an. Ini sama dengan sebelumnya, ya. Kemudian kata beliau haddatsani Ishaq. Ini Ishaq bin Rahawi, karena dia pakai akhbarana di sini. Qala akhbarana Ubaidullah bin Musa an Syaiban, Syaiban bin Abdurrahman an Yahya, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya. An Muhammad bin Abdurrahman maula Bani Zahra an Abi Salamah qala wa ahsibuhu. Naam. Ya, wa ahsibuni qala sami'tu ana min Abi Salamah an Abdullah bin Amr qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah kepadaku, bacalah Al-Quran dalam satu bulan. Qultu inni ajidu quwwah. Kata Abdullah bin Amr, saya berkata saya punya kekuatan, mampu lebih dari itu. Hatta qala faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dalika. Maka Nabi berkata, bacalah dalam 7 hari dan jangan tambah daripada itu. Iya. Baik, selesai ya bab ini. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-35. Kata beliau, babul buka inda qira'atil Qur'an. Bab menangis ketika membaca Al-Qur'an. Iya, dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-buka inda qira'atil Qur'an sifatul arifin wa syiarus salihin. Menangis ketika membaca Al-Quran itu sifatnya orang-orang yang punya ilmu tentang Allah, dan syiarnya orang-orang yang salih. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mensifatkan para nabi, wa yakhiruna lil athqani yabkun, dan mereka tersungkur di atas dagu-dagunya, mereka penuh dengan tangisan. Kharru sujjadan wa bukiya, mereka bersungkur sujud dalam keadaan menangis. Iya. Dan hadis-hadis tentang itu sangat banyak sekali, ya, termasuk yang disebutkan di sini. Nah. Dan seorang itu bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an, itu ada sebab-sebabnya. Sebagiannya saya sudah uraikan, ya, tapi waktu membatasi kita. Baik. Kita ingin selesaikan materinya, ya. Kata beliau, حدثنا صدقة يأتي صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى يحيى بن سيد القطان عن سفيان سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد بن مرسل عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لامش وبعض الحديث حدثني عمر بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه وعن أبي الضحى عن عبد الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. رسول الله berkata kepada Ibnu Mas'ud, baca kepadaku. Ini haditsnya sudah berlalu, ya. Sudah berlalu. Iya, sudah kita baca beberapa bab sebelumnya. Qala qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, saya baca kepada engkau sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, sungguhnya saya sangat berselera mendengarkannya dari selainku. Nah, ini bahasa lain ya. Karena itu saya kemarin bilang bahwa Al-Bukhari, kalau beliau ulangi hadis itu pasti ada tambahan sanad atau tambahan apa? Matannya. Ya, di sini ada tambahan matan. Kata ashtahi itu, saya sangat berselera. Ibaratnya orang yang senangnya makan apa namanya? Sate kambing. Ya. Jadi kalau dia sudah lama enggak ketemu, kira-kira bagaimana? Dia sangat ingin makan. Berselera memakannya. Kan begitu? Ini seorang kalau sudah cinta kepada Al-Qur'an, ya, maka dia sangat cinta untuk mendapatkannya. Itulah bahasa ashtahi. Saya sangat berselera ingin mendengarkannya dari selainku. Qala fa qara'tu an-nisa hatta idza balagat fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida qala li kuf aw amsik faraitu aynayhi tadrifan. Ini sama ya dengan apa namanya? Riwayat sebelumnya. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau haddatsana Qais ibn Hafs. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Ya. An Khaythama an Suwaid bin Ghafala. Suwaid bin Ghafala ini sahabat ya. Qala Aliun radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah, yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Akan datang nanti di akhir zaman satu kaum sangat muda umurnya. Ya, sangat dangkal pemahamannya. Sufaha itu safih. Dia itu apa namanya bodoh, tidak bisa menimbang, pendek anunya, pikirannya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dia berucap, mereka berucap dari sebaik-baik ucapan manusia. Jadi kalau berbicara Masya Allah, ayat, hadis, itu sifatnya orang-orang khawarij ya. Dan kadang ahlul batil seperti itu. Dia di atas kebatilan, tapi pandai dia berretorika, pandai menyampaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kata Nabi keluar dari Islam sebagaimana anak panah itu keluar menembus sasarannya. Ya kalau lihat misalnya panah menembus sasaran, dia menembus melewati sasarannya, itu seperti itulah dia keluar dari keislaman. Iya. Kata beliau, la yujawizu imanukum hanajirahum. Iya. Keimanan mereka itu tidak melewati tulang selangkangnya, tidak melewati tulang dekat lehernya. Fa'ayna malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Fa'inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawmal qiyamah. Ya. Karena membunuh mereka itu ada pahala bagi siapa yang melakukannya pada hari kiamat. Baik. Ini kita pindah ya langsung ke bab 36. Lewat. Ya saya kembali sedikit ya. Jadi tadi dari Abdul Wahid qala hadatsana al-Amash an Ibrahim an Abida As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya qultu aqra alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Kemudian bab yang ke-36. Kata beliau bab ithmi man ra'a bi qira'atil Qur'an au ta'kula bih au ta'akkala bihi au fajara bih. Bab dosa orang yang riya di dalam membaca Al-Quran. Atau dia cari makan dengan Al-Quran. Atau dia fajir dengan Al-Quran. Ini nasallallahu al-afiyah. Tiga dosa ya. Sisi kaitannya dengan keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu dari keindahan, keelokannya, kebaikannya. Iya. Tidak perlu seorang melakukan dari dosa yang seperti ini. Dari hal yang seperti ini. Maka diingatkan bahwa Al-Quran itu dari kemuliaannya tidak cocok di baca dalam keadaan seorang riya dengannya. Dia baca Al-Quran untuk mencari makan dengannya. Iya. Atau dia fajir dengan Al-Quran. Bagaimana fajir dengan Al-Quran? Dia pakai dalil dari ayat bukan pada tempatnya. Untuk mengalahkan lawannya, untuk menghujat orang, atau untuk sebagainya. Iya. Dan itu sering terjadi ya. Nasallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang memiliki hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu. Nah, adapun makan dari Al-Quran, ini kalau dia memang ya menjadikan Al-Quran itu ya niatnya di dalam mengajarkannya hanya untuk mengambil imbalan. Ya. Adapun kalau seseorang tidak mencari imbalan, ya, atau tidak dia persyaratkan, kemudian diberi, maka itu tidak ada masalah diambil. Karena itu di dalam hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi al-ajr al-kitab." Yang paling berhak kalian mengambil upah di terhadapnya adalah Al-Qur'an. Jadi zahirnya kayak bertentangan dengan judul bab ini ya, tapi cara mengkompromikannya seperti itu tadi. Ini orang yang memang dia niatnya mengajarkan Al-Qur'an untuk mencari upah. Kalau itu tadi dia mengambil upah karena dia tidak meniatkannya, tidak mensyaratkannya dan tidak pula apa? Menetapkannya. Baik. Kemudian dibawakanlah hadis yang saya sebutkan tadi dari jalan Muhammad bin Katsir dari Sufyan tentang kaum Khawarij. Ini kaum Khawarij, mereka baca Al-Qur'an itu bukan dengan ilmu. Karena itu bacaannya tidak masuk ke dalam hatinya, hanya di kerongkongan saya. Iya. Dan ini tidak masuk seperti ini. Iya. Harus punya pemahaman. Dan Al-Quran itu punya khasyah, orang punya rasa takut. Karena itu orang-orang Khawarij ini luar biasa mereka ya. Iya. Mereka kalau sudah memahami sesuatu dia lakukan. Kadang menangis karena takut kepada Allah menurut mereka. Tapi hakikatnya keimanannya tidak masuk ke dalam hati. Tidak masuk ke dalam hatinya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim ibn Al-Harith At-Taimi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim. Ini hadis lain tentang Khawarij dari riwayat Abu Sa'id. Rasulullah bersabda, akan keluar di tengah kalian satu kaum, kalian menghinakan salat kalian bersama salat mereka. Wasiyamakum asiyamihim, puasa mereka, puasa kalian hinakan di depan puasa kaum Khawarij. Wa amalakum ma'amalihim, kalian hinakan amalan kalian di depan amalan mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tidak melewati tulang selangkangnya, yamrukuna atau tulang belakangnya. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama seperti anak panah apa namanya? menembus sasarannya. Yanzuru fin nasl fala yara syai'an. Dia lihat kepada nasl, kepada runcingnya di depan, dia tidak melihat suatu bekas apapun, tidak terlihat darah atau suatu yang lain. Wa yanzuru fil kidah fala yara syai'an. Dia lihat pada kidahnya, ya pada apa namanya? Batang panahnya, dia tidak melihat sesuatu. Wa yanzuru fil rish fala yara syai'an. Dia melihat pada apa namanya? Pada bulunya yang di atas panah itu tidak dilihat suatu apapun. Iya. Nah, wa yatamara fil fuq. Dan mereka ini mendebat pada al-fuq. Ya, atau dia berhenti pada al-fuqnya. Fuq itu di jadi setelah runcing setelah bulunya itu ada lagi di atasnya panah itu sedikit. Nah, itu fuqnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini tentang Khawarij ya. Maknanya di sini seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini orang-orang yang dicela membaca Al-Qur'an, tapi dicela. Kenapa? Ya, mungkin dia riya membacanya, fajir dengannya. Mereka ini orang yang fajir ya, kaum Khawarij dengan Al-Qur'an. Dia ambil dari ayat-ayat yang mutasyabihnya, dia buang dari ayat-ayat yang apa? Muhkamnya. Dia pakai ayat-ayat untuk dia takwil, membunuhi kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Iya. Mereka fajir dengan Al-Quran. Kemudian kata beliau, haddathana Musaddad. Qala haddathana Yahya an Syu'ban Qatadah an Anas bin Malik an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yaqra'u al-Quran wa ya'malu bih kal atrujja ta'muhu tayyib wa rihuhu wa rihuha tayyib. Ini hadits Abu Musa tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dan ini sudah kita jelaskan juga ya. Jadi Nabi menyebutkan bahwa mukmin yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran itu bagikan buah atrujja. Rasanya harum, enak, baunya harum. Wal mu'minu alladhi yaqra' al-Qur'an wa la yaqra' al-Qur'an wa ya'malu bi katamra ta'muhu tayyib ta'muha tayyib wa la riha laha. Dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu bagaikan kurma. Rasanya manis, bagus, tapi tidak ada baunya. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra' al-Qur'an karrayhana. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan kaum munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah rehana. Baunya harum tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra' al-Qur'an kal hamdalah. Ta'muha mur au khabith wa rihuha mur. Perumpamaan kaum munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah hamdalah. Rasanya pahit. Iya. Baunya juga apa? Tidak enak. Ya, khabith. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan sudah berlalu penjelasannya. Baik, bab yang terakhir. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, bab ikra'ul Qur'an ma'talafat kulubukum. Bab baca Al-Quran sepanjang hati-hati kalian itu bersatu. Iya. Maksudnya, seorang itu membaca Al-Quran bersama, saling mempelajarinya. Kalau dia berselisih, jangan dia berdebat. Tapi hendaknya dia berpisah. Dia pergi belajar atau cari dari ahlul ilm yang meluruskan perdebatan mereka. Jelas ya? Nah, ini dari keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu semua jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian ribut di dalamnya, ini pemahaman dari kalian sendiri. Masalahnya itu pada kalian, bukan pada Al-Qurannya. Jelas ya? Karena itu Al-Islam, Al-Quran itu selalu benar, selalu baik, tidak ada kejelekannya. Ya, kalau ada yang kurang baik, ada perbuatan yang kurang terpuji, itu datangnya dari penganut Islamnya, dari orang yang membaca Al-Qur'annya. Jelas ya? Kata beliau, haddatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Hammad, itu Hammad bin Salamah, an Abi Imran Al-Jauni, an Jundub bin Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Iqra'ul Qur'an ma talafat qulubukum, fa idza ikhtalaftum faqumu anhu." Bacalah Al-Qur'an sepanjang kalian, sepanjang hati-hati kalian bersatu. Kalau kalian berselisih, maksudnya berselisih dalam memahaminya, faqumu anhu, berdirilah kalian. Maksudnya berpecahlah kalian, berpisah. Supaya jangan sampai kalian itu berdebat sehingga membawa kepada kejelekan. Ya. Mungkin nanti berkelahi dan mungkin terjadi hal yang lebih besar lagi. Ya, itu maksudnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Amr bin Ali Al-Fallas, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi Al-Basri, ini imam besar ya, dari Imam Jarh wa Ta'dil. Qala haddatsana Sallam ibn Abi Muti'. Ini Sallam, selalu dibaca Sallam. Ya, semua di dalam Sahih Bukhari, bahkan semua di dalam buku-buku hadis, kalau ada rawi seperti ini, sin, lam, alif, mim, itu dibaca Sallam. Ditasydid lamnya. Kecuali lima nama. Lima nama ini hafal dia dibaca salam, tidak ditasydid. Satu, nama sahabat Abdullah bin Salam, sahabat. Yang kedua, guru Al-Bukhari Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ya. Yang ketiga dan keempat dan seterusnya itu tidak ada kaitannya dengan apa namanya, kutubus sitta. Dia di luar kutubus sitta. Jadi itu saya cara mudah di dalam mentobat nama-nama rawi ya. Baik, jadi itu ada kaidah-kaidahnya. Kalau seorang belajar, ada kaidah yang memudahkan. Tapi ini kaidah bisa didapatkan kalau dia belajar dari guru. Iya. Dia akan mengerti nanti. Dia akan ketemukan hal itu dengan mudah. Baik. Kemudian kata beliau, An-Nabi Imran Al-Jauni An-Junduk. Qala An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'an ma'atalafat alihi kulubukum. Bacalah Al-Quran sepanjang hati kalian itu bersatu. Fa'idha akhtalaftum faqumu anhu. Kalau kalian berselisih, maka berdirilah darinya. Tabahu Al-Harith Ibn Ubaid Wasat Ibn Zaid An-Nabi Imran Walam yarfa'ahu Hammad Ibn Salama wa Aban. Wa qala Gundar, Gundar namanya Muhammad bin Ja'far, an Syu'bah an Abi Imran qala sami'tu Junduban qawlahu. Wa qala Ibn Aun an Abi Imran an Abdillah Ibn Samit an Umar qawlahu wa Junduk asah wa akthar. Ini Al-Bukhari kadang beliau singgung dari perbedaan riwayat-riwayat. Karena itu di pembahasan Ilalul Hadid. Ini hadid dari hadid Junduk. Marfu dari Nabi. Sebagiannya meriwayatkan dari Junduk, ucapannya Junduk saya. Sebagiannya lagi meriwayatkan dari ucapan Umar, bukan ucapan, bukan dari Junduk. Tapi Al-Bukhari merojihkan itu haditsnya Junduk, karena dia lebih banyak riwayatnya. Itu cara seorang memaparkan ya, perbedaan-perbedaan riwayat. Ya, dan ini saya kira bukan konsumsi kebanyakan yang hadir di sini. Kemudian kata beliau, qala haddatsana Sulaiman bin Harb al-Washihi, qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Maisara an Nizal ibn Sabara an Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, annahu sami'a rajulan yaqra'u ayatan sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a khilafaha. Fa akhadtu bi yadihi fantalaqtu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kilakuma muhsin faqra'a akbaru ilmi. Ya, faqra'a akbaru ilmi qala fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum. Ya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, saya Abdullah bin Mas'ud itu mendengar suara lelaki, dia membaca sebuah ayat. Ya, Ibnu Mas'ud mendengar ayat itu dari Nabi, berbeda dengan orang itu membaca. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya ambil tangan orang itu, saya bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka begitu sudah sampai di depan Nabi, Nabi berkata, "Kilakuma muhsin." Kalian berdua sama dua-duanya berbuat baik, sudah bagus. Iya. Faqra, baca dengan bacaan keduanya. Sebab ini memang turun Al-Qur'an dengan beberapa sudut bacaan. Iya. Dan kebanyakan ilmu, kata rawi, Nabi bersabda, ada tambahannya, sungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka itu berselisih dalam kitabnya, maka mereka pun dibinasakan karena perselisihan. Ya, karena itu jangan berselisih dalam Al-Quran. Ya. Dan harusnya seorang itu mempelajari Al-Quran dengan sebaik mungkin, membacanya, mengambilnya dari guru. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, dia tanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir dari pembahasan kita untuk kitab Fadail. Ya, Masya Allah ya, dimudahkan kita selesaikan pembahasan ini. Ya, walaupun ada sebagian yang agak cepat, tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan semoga bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua menghadapi hari-hari kehidupan ini, khususnya bulan Ramadan yang akan datang. Kita bisa lebih cinta kepada Al-Quran, lebih banyak membacanya, ya, lebih apa namanya, nikmat ketika mendalami kandungan-kandungannya. Dan semoga Ramadan kita kali ini itu berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Sebab yang mewarnai perbedaan Ramadan itu adalah celupan-celupan ilmunya. Ya. Semakin bagus celupan ilmu itu pada seorang terkait dengan fikih Ramadannya, maka itu akan memberikan pengaruh-pengaruh yang berbeda pada dirinya. Ya, pengaruh-pengaruh berbeda pada dirinya. Dan telah kita baca ya, bahwa Nabi setiap Ramadan dia lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ini pengaruh-pengaruh harusnya kita pelajari, kita perhatikan. Jadi kalau ada orang yang di bulan Ramadannya, ya, kelihatannya sama aja dengan bulan kemarin atau tahun kemarin, ya, maka ini tidak ada perkembangan. Apalagi kalau lebih jelek dari sebelumnya, maka ini ada kemungkuran. Maka harusnya dia lebih baik lagi. Ya, dan ini semuanya kuncinya sebagaimana yang telah saya terangkan dalam fikih, dalam agama mempelajari, ya, dan mendengarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.